salam denaiko. Oh hujan rinai siramlah hati nan sadang. Denai jago indah kan mungkin layu dimakan masu. Bilang kau orang dia bilang masu nyuka pulang. Denai menanti salam denaiko. Oh hujan rinai siramlah hati nan sadang merindu. Setahun kita ala bangsa bunga cinta kita lah denai jago indah kan mungkin layu.